Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين معاشر الإخوة رحمني الله إياكم mengisi keluangan waktu insyaallah sejenak kita melanjutkan telaah kita dari risalah yang ringkas siratu atau khulasatu nuril yaqin Di terakhir pertemuan telah kita baca bab yang ke-8 tentang pernikahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan As-Sayyidatu Khadijah. Tentunya perjalanan pernikahan dan kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan contoh yang utuh dan sempurna. Dalam bagaimana memilih pasangan hidup dan perjuangan menjaga, mengemban amanah. Sangat mengagumkan yang mana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha telah melakukan semua bentuk pengorbanan bahkan tidak ada yang dimilikinya kecuali kesemuanya menjadi wasilah untuk pembuktian bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai yang sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan melalui Jibril alaihi salatu wassalam secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Allah menyampaikan salam untuknya untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dan telah Allah persiapkan tempat dan istananya di surga kelak yang tidak ada keletihan tidak ada yang sia-sia dan busra seperti ini kabar gembira yang hakiki merupakan sesuatu yang sangat-sangat istimewa dan sangat besar masih berjalan di atas muka bumi masih menjalani kehidupan dan perjuangan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kemenangan. Kemenangan setelah kematian. Bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha mengalami gelombang yang berat sepanjang kehidupannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pembelaan dan pengorbanan yang mengagumkan, wanita yang mulia, sayyidatu ahli jannah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Di pertemuan atau di poin yang keempat yang telah kita baca, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Waqad aqama ma'ar rasul 25, 25 tahun. Rentan waktu yang panjang. Dan darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan keturunan. Dua anak lelaki yang wafat di usia dini, dan anak-anak wanita yang kesemuanya wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha yang bersanding bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anha wa an as-sahabati ajma'in. Dan ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah yang senantiasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dikala beliau mengabarkan kecemburuannya, cemburu kepada sosok yang telah wafat karena kemuliaan yang dimilikinya, pengorbanan yang telah dilakukannya di saat yang paling berat, di awal dakwah, di awal beliau mengemban dan menyampaikan risalah kepada umatnya. Kita lanjutkan. Dari situ ada beberapa pertanyaan tentunya bisa antum baca. Tidak perlu saya terjemahkan karena insyaallah kosakata atau beberapa kosakata telah kita ulangi berkali-kali tentunya, dan antum bisa memperkirakan atau menebak maknanya. Disebutkan sini yang pertama, mata tazawwaja bisayyidati Khadijah. Kam kana umruha yawma tazawwaja biha. Ini yang pertama. Ingat, panjang dan pendeknya penyebutan kosakata sangat berpengaruh. Dan subhanallah, kiranya tidak ada sebuah ungkapan, sebuah tulisan, sebuah pembicaraan yang diatur panjang pendeknya. Terlebih lagi ketika kita membaca kalamullah, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidak boleh melebihi batasan yang telah ditentukan. Tidak boleh melebihi batasan yang ditentukan. Paling panjang dalam bahasa, dalam tilawatul Quran, berapa harokat? Paling panjang ketika harus dipanjangkan, ketika wajib, berapa paling panjang? 6. Ini mengagumkan. Panjang pendeknya ditetapkan. Makanya kalau kita membaca keterangan para ulama, katakan perihal adzan dan bagaimana dicontohkan oleh para imam, sebenarnya sangat sederhana, sangat sederhana. Dan kiranya yang masih menjaga apa yang diingatkan oleh para ulama tentang kaifiyatul adzan, mungkin hanya di kota Riyadh ada satu masjid yang mengukur matnya. Dan ini dicontohkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dan juga dicontohkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Allahu akbar, dua harakat. Allahu akbar, dua harakat. Memanjangkan melebihi daripada apa yang sudah ditentukan, ini kebiasaan dari al-mutaakhirun di masa kita. Bisa antum cek via YouTube umpamanya adzan Syekh bin Baz, contoh adzan dari Syekh Albani dicontohkan. Ini kembali tentunya sekedar tambahan bahwa panjang dan pendeknya penyebutan pelafatan kosakata itu sangat-sangat berpengaruh. Maka di sini salah penempatan juga berpengaruh. Mata, kalau panjangnya di tengah bagaimana jadinya? Mata. Mata sudah wafat. Mata artinya apa? Kapan? Artinya kapan? Kapankah? Mata, kapankah? Kalau mata telah mati. Telah mati. Ini hal yang memang sangat istimewa dalam bahasa Arab. Mata. Kemudian perhatikan pula bahwa, dan ini selalu akan saya ulangi untuk memberikan motivasi kepada antum dari sini tentunya untuk menghafalkan, dan jangan dilupakan bahwa kosakata dalam bahasa Arab dan penyusunan kosakata yang harus antum ingat sifatnya wad'i. Sifatnya apa? Wad'i. Apa wad'i? Baku menggunakan tata letak dan penyusunan yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab. Tidak bisa kita membuat idiom baru atau idiom, membuat meletakkan kosakata atau kata bantu sesuai keinginan kita atau sesuai dengan bahasa ibu kita, tidak bisa. Harus mengikuti, harus mengikuti ketentuannya. Di sini dikatakan tazawwaja bis sayyidati. Ingat kata-kata tazawwaja dalam penyebutan identik dengan dua kata bantu yang sering dipakai. Yang pertama apa? Bi, sebagaimana di sini, menikah dengan tazawwaja bis sayyidah. Yang kedua, tazawwaja min. Yang kedua apa? Tazawwaja min. Kemudian keunikan yang sangat perlu untuk kita fahami bahwa kata bantu ini beriringan dengan kata yang sebelumnya ini, baik dikala dia sebagai fi'il kata kerja atau saat dia menjadi isim. saat dia menjadi kata kerja, fi'il, atau saat dia menjadi apa? Menjadi isim. Tetap kata bantunya tidak berubah. Kata bantunya tidak berubah. Tazawwaja bi. Ini kata kerja. Ini kata kerja. Tazawwaja bi. Ingat, kata kerja. Kemudian dalam bentuk selain kata kerja, yaitu isim. Mutazawwij. Sebagaimana telah kita baca, perhatikan. Mutazawwijah. Pada poin yang ketiga, wa kanat qablahu mutazawwijatan, dan sebelumnya Khadijah mutazawwijah. Ingat, ini bukan kata kerja. Ini isim. Ini bukan kata kerja, tapi ini kata benda. Walaupun kata benda, tetap kata bantunya sama, yaitu bi, tidak berubah. Dan ingat, merubah kata bantu bisa merubah makna. Dan maknanya bisa sangat jauh. Bisa sangat, sangat jauh. Sering kita mendengarkan azan, penutupnya salah. La ilaha illallah. Jadi, tidak ada apa? Tasdidnya. Ini parah. Ini khata' yang jeli kalau dalam ilmu qiraat. Khata' atau kesalahan yang fatal. Fatalnya sangat. Karena merubahnya jauh sekali. Makanya fiqih ketika dikaji dengan benar dan dihidupkan di masjid-masjid, yaitu pengkajian fiqih, Masya Allah. Sehingga tahu bagaimana menjadi muadzin, adabnya bagaimana, caranya bagaimana, bagaimana mengumandangkan, bagaimana yang afdol, bagaimana yang boleh, bagaimana yang wajib, bagaimana yang sunnah, bagaimana yang makruh. Ketentuan-ketentuan hukum fikih ini berlaku dalam semua ibadah. Orang tidak hanya asal maju untuk menjadi seorang muadzin dan mukim. Makanya kata para ulama, unik sekarang ini mengumandangkan adzan dan iqamah itu membangkitkan, kata para ulama. Tapi saya dapatkan di masjid-masjid, khususnya ketika iqamat, berdiri langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, lemah nadanya. Sudah lemah tanpa mik. Ini tidak membangkitkan. Nah, kata para ulama, dengan lantang suara juga, mukim. Sudah mukim, suara yang lemah, dari belakang dia iqamahnya. Subhanallah. Ini perlu kita ingat. Maka dikatakan oleh para ulama, melantangkan suara, menerangkan, menjaharkan suara itu sangat bermakna. Apalagi dalam ibadah yang sudah ada ketentuannya. Jangan ketika azan umpamanya kenceng, ketika qamat pelan umpamanya. Yang penting sudah ada tanda didirikan apa? Salat. Baik. Artinya apa? Kembali lagi, bahwa bahasa Arab itu memang subhanallah. Suara ada ketentuannya, panjang pendeknya ada ketentuannya. Baik, berikutnya, mohon maaf agak melebar. Kam kana umruhu sallallahu alaihi wasallama. Kam kana umruhu. Kam, ini juga sama. Kam. Ada harokatnya, tulisannya sama, artinya berbeda. Tulisannya sama, artinya berbeda. Pengucapannya sama. Kam. Kam dan kam, sama artinya. Kam, kalau pakai sukun, itu artinya berapa. Untuk jumlah. Tapi kam, pakai harokat hidup, pakai dhammah maunya, atau pakai kasrah, atau pakai fathah. Kalau ini kam, pakai sukun, sangat spesifik. Tapi kalau kam, pakai harokat hidup, artinya lengan. Artinya apa? Lengan baju. Ini lengan baju. Akmam. Coba bayangkan. hebatnya para pendahulu kita, para salaf dari masa Nabi tentunya, bahasa Arab mereka itu tidak memiliki harokat dalam tulisan tentunya. Al-Quran itu tidak berapa? Tidak berharokat. Mungkin antum yang sudah berangkat umroh atau haji pernah mengunjungi pameran Al-Quran di sebelah selatan masjid, Masjid Nabawi. Dibuka, di sana ditunjukkan Al-Quran lama, Al-Quran baru, dan bagaimana metode penulisannya. Masya Allah, ada Quran yang memang tidak sekedar tidak memiliki harokat, tapi juga tidak memiliki titik. Hanya kalau dalam ilmu khat itu hanya nabroh itu hanya kapal, artinya bismillah itu tidak ada titiknya, bukan sekedar tidak ada harokatnya, tapi juga tidak ada titiknya. Bahwanya kul ya ayyuhal kafirun, cuma gini aja, tidak ada titiknya. Qaf titik dua di atas itu tidak ada, sudah tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Coba bayangkan. Nah, ini Masya Allah menunjukkan bagaimana mereka, betapa, katakan dalam kesederhanaan kita, yaitu betapa tingginya kemampuan mereka di dalam berbahasa. Yang berikutnya, biman kanat as-sayyidatu Khadijah mutazawwijatan qablahu, biman, man, biman kanat. Kita sudah bisa bayangkan kalau tanpa diharokati. Kita ini serba, Masya Allah, dengan harokat masih susah baca. Dengan tanpa harokat apalagi perlu belajar nahwu. Apalagi dengan tanpa titik. Subhanallah. Mana yang sudah kita lalui? Tanpa harokat, tanpa titik. Antum bisa bayangkan, biman kanat, coba antum hilangkan harokatnya. Nah, ini bisa dikaji lewat nahwu. Tapi coba antum bayangkan, nukatnya, titiknya dihilangkan. Ini bisa salah membaca, salah arti. Baik. Yang berikutnya, kam sanatan aqamat ma'ar rasul, kam sanatan aqamat ma'ar rasul. Kam sanatan, sudah berulang, kam kana umruhu, kam sanatan, kam tentunya kata tanya untuk menunjukkan jumlah, berapa lama, berapa jumlahnya. Baik, al-khulasatu ba'da ruju'ihi bisyahraini tazawwaja bisayyidati Khadijah وكان عمرها 40 سنه بعد زوجها ابي هاله ولبثت معه 25 سنه بعد رجوعه بالشهرين تزوج بالسيده خديجه. Ingat, ba'da, setelah kata-kata ba'da, harakat kata yang setelahnya, akhirnya tentunya yang akhir diharakati dengan kasrah. Ba'da ruju'ihi bi syahraini, juga demikian ba bi syahraini, isim yang terletak setelahnya menjadi majrur. Tazawwajabi as-sayyidati Khadijah. Ingat, kata-kata Khadijah hanya mengenal dua harokat. Ingat, kata-kata Khadijah hanya mengenal dua harokat, dhammah dan fathah. Dhammah dan fathah. Dhammah ketika berdiri sendiri atau tidak ada yang menjadikan dia harus keluar dari mana dhammah. Harokat yang kedua fathah. Bagaimana dia menjadi fathah? Tentunya itu di ketentuan tata bahasa Arab dalam ilmu nahwu. Wa kana umruha 40 sanatan wa kana umruha 40 sanah. Tentunya ini beliau mengambil pendapat yang masyhur, usia beliau 40 tahun. Walaupun tentunya periwayatan usia Khadijah di kala menikah 40 tahun terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. 40 sanah dari jalur Al-Waqidi, kemudian ada yang menyatakan 28 tahun dari jalur Ibnu Ishaq. Yang kedua-duanya, kalau kembali kepada ilmu hadis, kata para ulama sepakat bahwa keduanya itu matrukul hadis. Keduanya matrukul hadis. Hanya sebagian para ulama pula ada yang menguatkan 28 dari sisi usia dan keturunannya. 40 tahun bisa mendatangkan 6 anak, dengan usia 28 tahun bisa mendatangkan 6 anak. Kira-kira secara logika lebih kuat mana? Demikian sebagian para ulama di dalam merojih, karena memang tidak ada riwayat yang kuat. Tidak ada riwayat yang kuat. Yang kita yakini tentunya yang jelas bahwa Nabi itu menikah dengan Khadijah, dengan beragam keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah. Ini yang terpenting bagi kita. Salah penyebutan usia secara umum tentunya tidak terlalu urgen, tapi yang paling penting bahwa beliau menikah dengan Khadijah dengan keutamaan yang telah dimilikinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah wanita yang lainnya. Kata tazawwaja, kita rubah kata bantu, sudah rusak rasanya. Coba antum perhatikan, tazawwaja bi, kita rubah, oh saya enggak enak umpamanya, saya rubah dengan tazawwaja ala, itu artinya sudah berubah. Tazawwaja bi artinya menikah dengan. Tazawwaja ala artinya apa? Poligami. Artinya apa? Sudah berubah. Tazawwaja bi menikah dengan. Tazawwaja ala berpoligami. Oh, jangan hati ingin mengungkapkan kata cinta kepada istrinya, dia menyatakan ana atazawwaju alaik umpamanya. Ini berarti minta izin untuk apa? Untuk nikah lagi. Nah. Hati-hati penggunaan kata bantu, penggunaan kata bantu. Makanya banyak kadang-kala para suami itu kalau di dalam ungkapan syair untuk mengambil hilah itu menggunakan kosakata yang beragam atau menggunakan hukum fikih yang di sana ada khilaf umpamanya. Hukum fikih yang ada khilaf. Ya, ada seorang ini jatahnya istri yang pertama. Tiba-tiba kok dia mandi atau didapati bahwa dia masuk kamar istri yang kedua, ketahuan. Marah, dia gunakan ilmu fikihnya dengan cara langsung memegang Al-Qur'an. Baru istri faham, oh berarti dia tidak melakukan apapun. Kenapa? Karena dia memegang Al-Quran. Dia memegang apa? Al-Quran. Faham maksudnya insyaAllah ya. Nah, tentunya dia berarti dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan suci. Baik, ini contohnya. Yang kesembilan, satu poin kita baca, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'i al-hajaril aswadi. Bab yang kesembilan, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'i al-hajaril aswadi. Hukmuhu, penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Nabi. Hukmuhu yaitu ketentuan hukum yang telah dilakukannya atau dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau posisi beliau menjadi hakim bisa juga, baina Quraisyin yang beliau lakukan di antara orang-orang Quraisy, fi dikala wad'il hajaril aswad, peletaan Al-Hajaril Aswad. Apa Al-Hajar Al-Aswad? Batu hitam, yaitu Al-Hajarul Aswad. Baik, di sini yang akan disebutkan yaitu tentang kejadian yang juga mengisyaratkan bahwa orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah secara umum dan orang-orang Arab, mereka sangat memuliakan Ka'bah. Sangat memuliakan Ka'bah. Coba bayangkan, Abu Jahalnya bahkan, yang kelak menjadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya kalau dari sisi Ka'bah mereka memuliakan. Mereka yakin ini adalah Baitullah. Mereka yakin. Ingat ketika tragedi perang gajah, perang fil. Yang mana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan al-baitu baitu, rumah ini yaitu Ka'bah adalah rumahmu. Ingat, jangan salah paham penyebutan rumah Allah. Ini dalam ilmu bahasa adalah idhafatu tashrif. Idhafatu apa? Tashrif. Penyandaran yang memiliki makna kemuliaan dan pemuliaan. Abdullah. Ini seperti yang biasa kita ucapkan Baitullah, benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah muliakan. Allah muliakan. Perihal Ka'bah ini masya Allah perlu juga antum mengkaji, karena memang banyak pengetahuan yang berkaitan tentang Ka'bah, bagaimana Ka'bah dan apa yang segaris lurus dengan Ka'bah di atasnya. Ada ketentuan tentunya yang berkaitan dengan keimanan kepada perkara gaib yang juga harus antum ketahui. Dan juga bagaimana Ka'bah secara spesifik, kita kembali mengingat siapa yang pertama kali membangun Ka'bah, yang di sana tentunya ada beberapa marahil, ada beberapa etapa yang disebutkan oleh para ulama, di antara oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, Al-Hafidh Ibn Kathir. Antum bisa baca untuk meringkasan waktu di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, sejarah pembangunan Ka'bah, di sub pembahasan pembangunan Ka'bah, kitab beliau yang menunjukkan betapa luasnya ilmu Al-Hafidh Ibn Kathir. Dia bercerita dan beliau tuliskan semua apa yang beliau ketahui dari kejadian, dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan kejadian hingga masa beliau. Hingga masa beliau. Dalam beberapa jilid tentunya besar, disebutkan semuanya. Saya sudah lihat terjemahannya, sudah diterjemahkan kalau tidak salah oleh salah satu penerbit Jakarta. Antum beli. Antum beli, dan lebih khususnya lagi, antum baca tentang sejarah dan etapa tahapan pembangunan Ka'bah. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Para malaikat memuliakannya. Para anbiya memuliakannya. Karena haji itu semenjak dahulu ada haji. Semenjak dahulu. Sampai dalam hadis dalam Musnad Abu Ya'la umpamanya dikabarkan, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Wadi Asfan, Lembah Aswan. Dia bertanya kepada para sahabatnya, "Kita sampai ke mana?" Dijawab oleh Abu Bakar dan yang lainnya, "Kita sampai ke Lembah Wadi Asfan ketika haji." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh telah melewati ini untuk haji Nuh dan Ibrahim." Nuh dan Ibrahim. Tentunya mana yang lebih dulu, Nuh atau Ibrahim? Nuh atau Ibrahim? Nuh atau Ibrahim? Mana yang dulu? Idris atau Nuh? Idris atau Nuh? Ah. Idris atau Nuh? Zaman Nabi Idris pernah terjadi kesyirikan? Zaman Nabi Idris? Ah, kisah baca kisah dalam Al-Quran. Pernah terjadi kesyirikan? Belum? Nah, ini kesalahannya. Kesalahan dari penyebutan karena hafalan. Adam, Nuh, Idris. Seharusnya Adam, Idris, Nuh. Kenapa? Karena kesyirikan pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dan Nuh itu tentunya, atau Idris itu setelah Nabi Nuh. Maka kata Syaikhul Utsaimin, gara-gara hafalan salah penempatan. Gara-gara hafalan salah penempatan. Nabi Nuh, kemudian Nabi siapa? Nah, susah kan sudah dihafalkan. Nuh, Adam, Idris, Nuh. Seharusnya apa? Kalau urutan Adam, Nuh, Idris. Nah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lembah ini pernah dilalui oleh para nabi yang sebelumnya, mengisyaratkan tentunya bahwa Ka'bah itu sudah ada jauh-jauh hari tentunya, tetapi kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan melewati beberapa etape pembangunan Ka'bah. Di antaranya adalah apa yang akan kita baca ini, di masa ketika Nabi belum diangkat menjadi Nabi, terjadi renovasi Ka'bah. Renovasi Ka'bah yang mana mereka sepakat bahwa dalam merenovasi Ka'bah, membenahi pembangunan atau Ka'bah, mereka sepakat tidak boleh masuk harta yang haram. Tidak boleh masuk harta yang syubhat. Harus harta yang benar-benar diyakini sebagai harta yang halal. Akhirnya mereka pun takut. Mereka takut. Jangan sampai mereka ternyata untuk membangun Ka'bah, ternyata harta itu bukan harta yang halal. Sehingga sampai disebutkan kisah di pembangunan Ka'bah ini, barakallahu fik, antum ingat, tidak sempurna. Tidak sempurna. Ada orang yang menyatakan, kalau dalam bahasa orang sekarang, ada Hijr Ismail. Apa namanya? Pondasi batasan yang dibangun oleh Nabi Ismail, walaupun kata para ulama ini juga salah penyebutan Hijr Ismail ini, tapi menjadi kosakata yang sudah lumrah dalam bahasa kita. Karena kesemua yang dibangun dengan Nabi Ibrahim itu adalah pondasi Ka'bah yang pertama. Hanya kemudian karena dalam bahasa mudah kita, kekurangan dana. Bukan mereka enggak punya dana, tapi mereka khawatir bahwa dana yang dikeluarkan untuk bangun Ka'bah ada yang syubhat, apalagi yang haram, sehingga ditinggalkan yang melingkar seperti Ka'bah di sebelah pintu Ka'bah, di pojokan. Makanya kalau ingin masuk Ka'bah, bisa dikatakan masuk Ka'bah ketika dia masuk ke dalam Hijr Ismail, itu juga masuk dalam Ka'bah asalnya. Masuk dalam Hijr Ismail itu juga masuk dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah itu satu bangunannya. Bangunannya kalau gampangnya itu seperti mihrab. Gampangnya seperti apa? Mihrab. Yang kemudian dihilangkan, bukan dihilangkan, karena dana dicukupkan dengan apa yang kita lihat sekarang. Adapun yang melingkar itu adalah apa yang dikatakan oleh orang sekarang, Hijr Ismail. Hijr Ismail. Sehingga orang kadang-kadang berebut masuk ke dalam, karena masuk ke dalam Hijr Ismail juga sama masuk di dalam Ka'bah. Plus juga Ka'bah dulu memiliki dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk dan pintu keluar. Tapi ditutup pintu keluarnya menjadi pintu masuk. Satu pintu, yaitu pintu masuk. Baik. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mohon maaf, kadang-kadang kita menyebutkan faedah secara lebih umum dari sisi lughawiyah ataupun yang lainnya, untuk sekedar menambah wawasan untuk kita semuanya. Yang terpenting tentunya satu sisi pengetahuan kita tentang sirah, walaupun sangat sederhana tentunya dan ringkas. Yang kedua, secara faedah lughawiyah dari sisi bahasa. Semoga bisa membantu kita untuk cepat bisa menguasai bahasa Arab, karena memang sangat penting tentunya mempelajari dan memahami bahasa Arab. Wajar apabila dikatakan bahwa, kembali lagi kita tekankan, kalau kembali kepada madhab Syafi'i, maka belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Karena ibadah kita dengan Allah, gampangnya semuanya dengan bahasa Arab. Maka minimalnya, dan ini sangat-sangat minim, minimalnya, yang biasa antum baca dalam sholat, antum faham artinya. Yang biasa antum baca dalam sholat, dan doa-doa yang antum baca, hafalkan. Hafalkan artinya dan maknanya. Jadi doa iftitah, hafalkan dan fahami artinya, sehingga kita sholat dalam bahasa kita ada ruhnya. Al-Fatihah kita tahu artinya, doa iftitah kita tahu artinya, Allahumma ba'id baini atau Allahumma ini wajjatu atau yang lainnya, subhanakallah, semua doa iftitah yang telah antum hafalkan, antum fahami artinya, antum merenungi maknanya. Apalagi ada kitab Fiqhul Adhkar, fikih tentang kalimat-kalimat zikir, sehingga semakin kita faham artinya. Jangan barakallahu fiik, semakin berulang kali kita sampaikan, sholat khusyuk hanya bersifat tenang, tidak banyak bergerak. Itu fisik. Itu apa? Fisik. Maka sering kita ambil contoh bagaimana antara sholat kita, perbedaan dan kesamaan antara sholat kita dengan cucu kita atau anak kita, anak kecil dengan anak gede. Yang membedakan, yang gede diam saja, tidak bergerak, yang kecil banyak bergerak. Tapi ruhnya sama, sama-sama tidak faham apa yang dibaca imam, sama-sama tidak faham apa yang dibaca. Nah, ini masalah. Ada kalanya yang TK malah hafal. Kenapa? Di sekolah dihafalkan artinya. Nah, ini problem tentunya. Bukan problem kecil, problem besar. Karena berkaitan antar kita dengan Allah dalam bertaabbud. Makanya kita katakan minimal bacaan dan surat-surat khususnya yang telah antum hafalkan, minimalnya juz amma, antum hafalkan apa artinya. Apa artinya? Ketika imam membaca juz amma umumnya, yang katakan yang paling mudah untuk kita hafalkan, antum hafalkan pula artinya. Ini minimalnya. Sehingga perintah untuk kita khusyuk, perintah untuk kita tumu'ninah, itu bisa sedikit kita lakukan. Kita katakan sedikit karena memang subhanallah khusyuk memang membutuhkan perjuangan. Yang mana godaan syaitan tidak akan melepaskan kita untuk khusyuk. Ini yang perlu kita ingat. Makanya kembali saya tekankan, jangan bosan belajar Arab, bahasa Arab. Sesibuk apapun antum dan setua apapun usia kita, jangan pernah melupakan untuk ada dalam lembaran kehidupan kita apa yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar bahasa yang Allah gunakan dalam menyampaikan risalahnya, bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Ini penting. Sangat penting. Makanya di beberapa pertemuan sudah kita tekankan, mumpung ada kesempatan, besok hari Sabtu dan hari Ahad, ikut. Jangan hanya anak pesantren yang belajar Jurumiyah, tapi antum juga belajar kitab apa? Jurumiyah. Tahu kitab Jurumiyah dan bisa membantu dalam antum berbahasa Arab atau memahami yang berbahasa Arab. Tidak untuk setiap antum menjadi pakar lah. Untuk menjadi pakar bahasa Arab membutuhkan perjuangan. Tapi untuk antum bisa bahasa Arab. Kalau pakar atau menjadi guru nahwu, itu memang Masya Allah membutuhkan perjuangan. Langkah pertama umumnya antum harus belajar 1000 bait syair Alfiyah namanya. Antum hafalkan. Dari yang pertama, kalamuna lafdun mufidun kastakim, semuanya antum hafalkan. Bro, menanjak. Wah, ini kalau pengen pintar. Tapi tentunya dengan kesibukan antum, kesibukan kita yang sudah tidak atau kurang peluang dan kurang waktu untuk menghafalkan seperti ini, paling tidak kita faham akan rumus-rumusnya sehingga kita bisa membaca atau memahami ungkapan, tulisan, ucapan bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.